Tapi kalau kita orang beriman, ditimpa tuh banyak hikmahnya. Sabar, tahan diri dari keluh kesah, tahan diri dari komplain ke Allah, sholat. Ya Allah, terangi hati kami, dengan cahaya ilmu kau beri. Ya Allah, mudahkanlah kami, untuk bisa berbakti. Oh, oh, oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, kita ketemu lagi ya di Terang Hati Terangi Cahaya Hati. Dan seperti biasa pagi hari ini sudah ada guru kita sama-sama kita, AA Kiai Haji Abdul Ghani Nasir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemana Bang A? Alhamdulillah. Ini hadir teman-teman semua dan juga ada Caca Frederika. Halo, nih. Assalamualaikum Caca. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kalau kita ngelihat sekarang ini, saya lihat Caca ini dengan tamu kita lagi semangat-semangatnya belajar hijrah luar biasa. Cuman kalau orang yang lagi semangat hijrah ini kadang-kadang suka ada ujiannya. Ujiannya merasa diri paling benar, yang lain salah. Memang ujian itu ada dua jenis. Bisyari wal khairi, bisa dalam keburukan dan bisa dalam kebaikan. Fitnatan, dua-duanya adalah cobaan. Jadi yang tidak tahu itu ada cobaannya, yang tahu juga ada cobaannya. Yang bikin salah itu bisa tobat, tapi yang beramal cobaannya bisa ujung, bisa takabur. Jadi dua-duanya tuh harus minta tolong ke Allah. Jadi kita tahu aja, kita harus minta tolong ke Allah supaya dilindungi, jangan sampai jadi sok tahu. Kan ada yang benar dan ada yang merasa benar. Benar, iya benar. Kalau yang benar cirinya adalah rendah hati. Kalau yang merasa benar jadi tinggi hati. Itu cobaan dua-duanya. Gitu pembukaan. Jadi untuk orang yang lagi belajar juga ada cobaannya juga ya. Cobaannya itu. Ya makanya, tapi kalau niatnya ikhlas oleh Allah nanti ditolong. Oh. Ya biasanya kenapa orang berilmu suka jadi tidak bisa mengamalkan ilmunya? Pertama niatnya salah, nyari ilmunya untuk pamer, untuk dunia, untuk dikagumi orang. Itu dari awal kalau niat salah nggak bisa bagus, ilmu nggak bisa jadi amal. Yang kedua, kalau dengan ilmu itu namanya ilusi ilmu. Saya sudah tahu nih, seakan-akan tahu itu sama dengan amal, padahal beda kan. Dan yang ketiga, jadi ujub, meremehkan orang lain dengan sombong. Ini bahayanya saja. Tidak semua orang begitu, tapi harus waspada dengan cobaan itu. Nah, itu dia. Nah. Benar nggak sih waktu itu kan ada yang, aku nggak tahu, tapi kayaknya ada yang bilang ujub sama apa gitu. Takabur. Takabur, pokoknya kayak perbedaannya cuma kecil banget gitu. Bedanya tipis sekali. Terus, dan kalau nggak salah ada imam besar yang emang bertahun-tahun itu meluruskan niat itu, latihannya berapa tahun gitu. Itu... Bisa bedain antara perasaan itu, Kak. Gini, jadi kalau kita tidak pernah belajar ilmu hati, kita nggak bisa ngebaca nih hati. Seperti misalkan ria. Ria itu penyakit hati yang sangat-sangat-sangat berbahaya. Karena kalau ria itu niat beramal untuk dilihat orang, diakui orang. Kalau ikhlas, beramal untuk diakui Allah. Nah, kalau kita beramal dengan niatnya ingin dipuji orang, maka kita udah belok. Tapi kalau kita beramal niatnya pengen dipuji Allah, nah itu jadilah amal. Tapi taunya gimana, Kak? Karena ada rasanya. Nah, kalau, itu dia kita. Kalau kebenaran itu rasanya bikin tenang. Kalau bukan kebenaran atau dosa yang salah, itu tidak akan tenang. Makanya orang-orang yang senang sekali dipuji orang lain tidak pernah tenang. Iya, kalau saja pasti sedikit-sedikit tersinggung, kecewa, jengkel, marah. Karena memang harapannya adalah dari orang, bukan dari Allah. Kalau nggak dipuji orang gitu, kecewa gitu ya. Iya, kayak udah dandan seorang istri nggak dipuji, misalkan disebut kesemek, kan sakit hati. Kebaca. Saya tuh suka sedih gitu kalau udah lama-lama make up, tapi suaminya nggak bilang cantik, malah suruh buru-buru. Ya, tapi emang perempuan kan kayak gitu. Gimana tuh, Iya, berarti hanya ngarep-ngarep dari suami. Bolehkah seorang wanita ingin kelihatan cantik? Boleh dong. Boleh. Untuk siapa? Untuk suami. Suami siapa? Suami saya. Katanya. Saya udah cari cantik di rumah tuh buat suami. Terus kalau gak dibilang, kan rasanya gimana gitu. ya. Nanti suaminya nah, lain kali kalau mau dandan niatkan ibadah aja. Oh gitu. Iya, kayak masak. Nyiapin buat suami, enggak dimakan sakit hati kan? Yeah. Jengkel, marah, kecewa. Kenapa? Karena ngarap-ngarapnya dari suami. Oh gitu. Tapi kalau ngarap-ngarap semoga diterima oleh Allah masakan saya, udah suami makan nggak makan tetap aja ada pahalanya. Berarti walaupun saya pakai lipstick tapi nggak dibilang cantik sama suami, kalau niatnya emang buat menyenangkan hati suami tetap dapat pahala tuh. Dapat pahala. Oh gitu. Kecuali kalau buat nyenengin suami orang. Iya dong. Nggak boleh dong. Di rumah harus lebih cantik, harus lebih wangi. Di luar nggak boleh wangi-wangi. Jangan kalau di rumah pakai minyak kayu putih aja suaminya. Oke, silakan. Siapa yang mau bertanya? Saya. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Agim, maaf saya mau bertanya, tapi ini maaf banget. Gak apa-apa. Kok deg-degan ya saya? Dulu kan A'a pernah diuji masalah popularitas yang A'a selalu diejek-ejek, dihina, banyak dibicarakan oleh media-media. Oh, gak usah minta maaf, biasa aja. Lalu bagaimana tanggapan A'a? Ya, seperti yang di surat Al-Anbiya, ujian itu, fitnatan itu bisa bisyari wal khairi, bisa walanabluhkum bisyari wal khairi, fitnatan. Jadi Allah tuh menguji kita dengan keburukan dan juga kebaikan, dua-duanya cobaan. Mungkin ada yang nanya bahaya dulu, oh begitu populernya ya, 2000 sampai 2006 kata orang. Bener kan? Bener, saksi gitu. Iya. Populer. Udah gitu heboh. Bisnis A di mana-mana. Ya dulu ya, Allah dulu sepertinya ngasih dunia tuh udah kayak apa gitu ya. Betul. Popularitas, kekayaan, perusahaan banyak. Presiden Amerika aja ngotot pengen ketemu. Yeah. Udah gitu Allah berikan kenikmatan lain, yaitu diuji dengan caci maki, penghinaan dan sebagainya. Masya Allah, ini sumpah nih ya, demi Allah nih. Allah Maha mendengar. Diuji dengan kelapangan, kemudahan, pujian, kekaguman jauh lebih bahaya dibanding diuji dengan kepahitan, dihina, dicaci, dibuli. Kenapa? Karena kalau kita dipuji dengan kemudahan, nafsu kita suka sekali. Dipuji, dikagumi itu nafsu suka. Sedang nafsu itu kecenderungannya tidak mau patuh ke Allah. Makanya Alhamdulillah saya bersyukur diuji dengan dihina, difitnah, dibuli. Syariatnya lewat jalan yang halal. Dipuji membuat lupa diri itu bahaya, tapi diuji dengan kepahitan yang membuat kita tahu diri, itulah nikmat dari Allah. Alhamdulillah sekarang pesantren sudah jauh lebih bagus. Alhamdulillah anak-anak bisa lebih dekat ke Allah. Alhamdulillah. Jadi saya berterima kasih kepada yang menghina waktu itu. Baru mau nanya kak, enakan ujian mana? Enakan ujian susah atau enakan ujian seneng gitu? Nah, langsung dijawab. Oke, nanti Adi jawabnya lebih lengkapnya lagi. Panas nih. Dari mana-mana ya, tetap di Terang Hati, Terangi. Ini ya, tadi. Yang tadi. Ya. Dua-duanya itu akan terjadi dalam hidup kita. Ya. Tapi yang lebih bahaya itu ujian kesenangan. Harus lebih waspada. Karena kita tuh lebih suka dipuji daripada dicaci. Nah orang kalau sudah dipuji cenderung lupa diri. Tertipu oleh pujian orang. Ini kayak kita-kita yang diuji popularitas gini. Kenapa orang mau dengar? Karena Allah masih nutupin aib, dosa, kejelekan, kekurangan kita. Kalau dibuka orang ada yang mau dengar sama kita. Nah dengan dipuji kita jadi tidak mau tahu dengan kekurangan kita, seakan-akan kita udah hebat, udah terhormat. Maaf ya, kayak yang kentut gitu, karena banyak yang muji, padahal dia mencium itu bau karbit, tapi dia tidak merasa. Kata orang, harum, harum, harum. Jadinya bawaannya jengkel, kata orang, bau, kamu hidungnya gak bener. Padahal hati kecilnya tahu ini karbit misalnya. Bahaya dipuji. Tapi kalau memang takdirnya harus dijalani itu, ada kuncinya. Syakaro, syukur. Syukur itu syaratnya, rukunnya 3. 1, yakin bahwa nikmat ini datangnya dari Allah. Bukan dari kita, dari kehebatan, kepintaran, enggak ada. Ini Allah mau ngasih aja nikmat. 2, gunakan nikmat yang, tampakkan nikmat. Jadi harus declare ini teh nikmat datangnya dari Allah. 1, pengakuan di hati. 2, alhamdulillah. Wah ini hebat, Allah ini yang ngasih. Jadi setiap orang tuh harus mendeklar bahwa nikmat ini datang dari Allah. Yang 3 adalah gunakan nikmat itu untuk manfaat di jalan Allah. Kayak misalkan ini, akang-akang dan mbak-mbak ini diuji popularitas. Gunakan popularitas ini untuk ngajak orang dekat ke Allah. Itu syukur. Tambahan lagi adalah berterima kasih kepada yang jadi jalan nikmat. Itu syukur. Ini punten, ada video kiriman dari teman-teman kita. Kita lihat dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bekerja di Korea, saya mau tanya. Saya ada teman yang sangat taat beribadah, tetapi beberapa bulan akhir ini dia berturut-turut tertimpa musibah. Mulai ditinggal orang yang disayang, sampai kehilangan harta yang cukup banyak. Apakah salah jika teman saya ini menganggap adalah sebuah hukuman dari Allah? Dan apakah salah jika teman saya ini menjadi tidak bersemangat untuk ibadah? Terima kasih atas kesempatan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi kita lihat video teman kita, bagusnya kita bawa begini. Kalau kita kan sudah pasti diuji. Al-Baqarah 155 itu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfus wat tsamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. 155 sampai 157. Jadi udah pasti kita ini ditimpa. Ya. Tapi kalau kita orang beriman, ditimpa tuh banyak hikmahnya. Karena dengan adanya ujian itu bisa jadi penggugur dosa. Dengan adanya ujian itu, kan Allah kalau menaikkan derajat seseorang tapi ibadahnya pas-pasan, dikasih kepahitan. Supaya naik. Misalkan sholatnya segitu, jarang tahajud, jarang saum, tapi Allah akan menaikkan derajat. Kasih ujian, mungkin dihina, difitnah, apalah, sakit dan sebagainya. Nah, pahalanya ini ngangkat. Jadi buat kita mah gak ada ruginya ujian itu. Sepanjang dipakai sabar. Sabar itu pintunya ridho dengan takdir yang ada, gak komplain. Sabar dengan ridho, enak. Kayak genteng jatuh kena jidat, kick. Nah, harus diterima, kan udah ya. Tidak boleh mengatakan saya tidak terima. Gak mungkin tidak terima. Kan tanda terimanya udah jelas. Tanda terimanya udah benjol. Jadi berarti kalau ada yang memuji kita bilang, eh David ganteng banget. Allah yang milihin wajahnya. Jawab kita boleh dong. Harus dikembalikan ke Allah. Itu anaknya lucu, mana kita bisa bikin anak ya? Gambar anak aja gagal. Bikin sehelai rambut aja nggak sanggup. Makanya ya anaknya lucu. Alhamdulillah, masya Allah. Semuanya ciptaan Allah. Doakan supaya akhlaknya lebih bagus daripada penampilan. Karena penampilan bagus itu cobaan. Cobaan. Iya. Jadi kalau penampilan jelek ada juga yang bilang. Cobaan juga. Jadi sama aja ya. Kalau berdoa di sosial media gitu, ya Allah semoga aku, misalkan aku belum punya anak nih, semoga aku bisa mendapatkan keturunan yang lucu kayak gini ya Allah gitu. Misalkan ada gambar anak bayi lucu gitu. Tujuannya kamu nulis itu di situ apa? Biar banyak yang doain. Ya bagus kalau gitu. Tolong aminkan sahabatku ya Allah. Boleh. Pakai prolog. Kan kita nggak tahu tiba-tiba salah satu netizen orang soleh lebih bagus, lebih mulia daripada aku. Aminnya dia lebih dahsyat, kan nggak tahu kak. Misalkan. Jadi boleh ya, kalau niatnya begitu. Boleh kan dari tadi juga sembuh. Niatnya tidak sepenuhnya salah ya. Make sure. tapi di sana bantu, tolong aminkan ya sahabat-sahabat gitu. Jadi jangan menampilkan kesolehan, tapi memang minta bantuan didoakan. Oke. Bismillah ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang ada di rumah juga ya. Ini bisa belajar banyak nih sobat villa yang ada di rumah. Oke, kita akan lanjut lagi. Tetaplah di Terang Hati. Catat dulu Lis, belanja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini apa aja sih, sibuk banget? Biasa, lagi nyatet list buat belanjaan. Bapak. Alhamdulillah, Allah sayang banget sama Ari. Kemarin Ari baru dapat transferan dari kerjaan. Sepatu keluaran terbaru Idadis, topi Supram Premium Black, jaket bomber Army. Bukan kemarin udah beli sepatu sama topi ya? fashion, bro, fashion. Lagian kan kita harus mensyukuri rezeki yang baru aja dapat dari Allah. Eh, dengerin. Siapa tahu itu malah jadi ujian kesenangan. Lagian ngapain boros-borosan kayak gitu, Ri? Itu mubazir. Kan jadi temennya setan lo. Astagfirullahaladzim. Lagian kalau ada rezeki itu, pagi-pagi. Nah, tadi kita udah sama-sama lihat ada uang banyak, ternyata belinya macam-macam nih, ya. Mubazir, kenikmatan bukannya jadi berkah, malah jadi, tuh kan, mubazir. Katanya nggak boleh ngikutin langkah-langkah setan. Gimana, ah? Kalau Allah memberikan kebaikan, kita syukur, fakana khairullah. Kalau diberikan musibah, sabar, fakana khairullah. Makanya, langsung, wasta'inu. Sabri wasalah. Sabar, tahan diri dari keluh kesah, tahan diri dari komplain ke Allah, sholat. Nih, resep sederhana nih adek-adek. Pokoknya kalau ditimpa musibah, yang pertama kali harus kita lakukan adalah ingat Allah. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setiap musibah terjadi dengan izin Allah. Apapun pasti awalnya adalah izin Allah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah, dengan izin Allah. Yang kedua, setiap musibah yang menimpa kita itu baik walaupun pahit, karena bagi orang yang beriman semua urusan kita baik. Makanya jangan buruk sangka, ini pasti ada kebaikan di sini, karena Allah tidak pernah berbuat zalim. Yang ketiga, ini sudah diukur oleh Allah dosis kita. Allah tahu siapa kita lebih tahu daripada kita sendiri. Tidak mungkin anak SD dikasih ujian SMA itu guru zalim, benar? Iya, benar. Dan tidak usah dikerjain. Iya. Dan gak ngerti. Iya. Iya, benar. Nah, semua ujian ini pasti sudah diukur oleh Allah. Ini baik ujian ini, dan sudah diukur. Yang keempat, mulailah evaluasi diri. Seperti An-Nisa 79. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi. Ini ada dosa saya nih di sini. Tobat, tobat, evaluasi. Apa sakit ini, kenapa ketipu, kenapa dosa saya apa? Di sini kuncinya. Sambil jalanin ini, ingat bahwa setiap kepahitan itu diapit oleh dua kemudahan. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Jadi aslinya satu kesulitan itu diapit dua kemudahan. Hujan pasti berhenti. Badai pasti berlalu. Malam pasti berganti menjadi siang. Ciri dekatnya siang adalah pekatnya malam. Makanya jangan pernah putus asa. Sepahit apapun ada nih di sebelah saya ini karunia. Nah, selanjutnya adalah raihlah pertolongan Allah. Karena apa? Karena yang bisa ngelepasin kepahitan cuma Allah. Surat Yunus 107. Ya, tiada yang bisa menghilangkan illahu selain Dia. Makanya kalau nanti ditimpa musibah, jangan ingat siapa-siapa, Allah aja. Karena inna asabatu sarra, tadi kalau Allah memberikan kebaikan, kita syukur, fakana khairullah. Kalau diberikan musibah, sabar, fakana khairullah. Makanya langsung, wasta'inu bisabri wasalah. Sabar, tahan diri dari keluh kesah, tahan diri dari komplain ke Allah, sholat. Perbaiki sholat, urusan diperbaiki oleh Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rushada. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Duhai Allah yang maha menatap, golongkan kami menjadi ahli syukur atas sehalus apapun nikmat darimu. Lapangkan hati kami menjadi hamba yang ridho dengan apapun yang Engkau takdirkan kepada kami. Amin. Indahkan hidup kami dengan kesabaran, ya Allah. Ketika ujian harus kami arungi, tuntun agar kami bisa menyempurnakan ikhtiar di jalan yang Engkau ridhoi. Bukakan hikmah di balik semua kejadian yang Engkau beri, ya Allah. Jadikan apapun yang Engkau tetapkan membuat kami semakin mencintaimu, membuat kami semakin dicintai olehmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih teman-teman semuanya. Dan juga